Dingin-dingin hati ini tambah dingin, entah mengapa. Kalau cinta memang aku sudah tak punya, air mataku pun kini keringlah sudah dingin. Ingin membenci pada si orang lain yang kau cinta.